ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة والأخوات, santriwan, anak-anak ustaz sekalian yang mudah-mudahan dalam penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh penyimak dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, melimpahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa di Jumat malam ini dalam rangka melanjutkan kajian kita terhadap kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim karya Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Dan kita masih berada pada fasal yang ketiga dari adab yang kedua. Adab-adab yang berkenaan tentang adab-adab seorang guru kepada muridnya secara mutlak. Dan kita sudah sampai pada adab yang keenam. Ya, pada pekan lalu kita selesai dari membahas adab yang kelima, yaitu hendaknya seorang guru menyampaikan pelajarannya dengan penyampaian yang mudah untuk dipahami. Intinya seperti itu. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari sang murid seputar yang dia belum berhak untuk mengetahuinya atau mengetahui jawabannya, maka sang guru hendaknya menahan sampai melihat murid tersebut layak untuk mengetahui jawaban dari pertanyaannya tersebut. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita dari dulu, hendaknya menuntut ilmu secara bertahap, tadarruj. Dan itu juga pesan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sebahagian tafsiran ahli tafsir mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyina, akan tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani. Rabbani menurut tafsiran sebahagian ahli tafsir, alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarih, orang-orang yang mengajarkan, mendidik manusia dimulai dari ilmu-ilmu yang kecil, yang dasar, yang lebih penting, baru kemudian diajarkan ilmu-ilmu yang besar atau yang penting-penting yang lainnya. Jadi bertahap. Kemudian kita masuk ke adab yang keenam. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, as-sadisu an yahrisa ala ta'limihi wa tafhimihi bibadhli juhdihi wa taqribil ma'na lahu. Yang keenam, penulis mengatakan, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengajar dan memahamkan murid dengan mengerahkan daya dan upaya mendekatkan makna kepadanya. Jadi inti dari adab yang keenam ini yang harus diperhatikan oleh seorang guru, oleh seorang alim, seorang ustaz, seorang pengampu majlis ilmu adalah kesungguhan dalam memahamkan murid dan keterangan tentang metode penjelasan dalam menjelaskan pelajaran. Jadi dalam adab yang kelima, yang keenam ini, penulis rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan dan menjabarkan beberapa metode penting atau beberapa metode yang ampuh dalam menjelaskan suatu pelajaran kepada murid-murid. Penulis mengatakan tadi, hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengajar dan memahamkan murid dengan mengerahkan usaha wa taqribil ma'na lahu, dan mendekatkan makna dari pelajaran itu kepadanya, mendekatkan pemahaman, min ghairi iktharin la yahtamiluhu dhihnuh, tanpa memperbanyak yang itu melampaui daya tampung otaknya, au bastin la yathbituhu hifdhuh, atau dengan penjelasan yang panjang lebar yang mana hafalannya itu tidak mampu untuk merekamnya. Wa yuwaddih li mutawaqqifi dhihni al-ibarah, kemudian hendaknya dia bersungguh-sungguh menjelaskan kepada murid yang lambat pemahamannya. Ada sebahagian orang itu yang lambat pemahamannya, maka sang guru juga harus bersungguh-sungguh untuk menjelaskan ungkapan, pernyataan, pelajaran kepadanya. وَيَحْتَسِبُ إِعَادَةَ الشَّرْحِ لَهُ وَتَكْرَارَهُ, kemudian dia mengharapkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara terus mengulang-ulang pensyarahan syarah tersebut kepada orang-orang yang mungkin butuh berulang-ulang syarahan itu. Tidak cukup sekali. Kenapa? Lambat nangkapnya. Ini paragraf yang pertama yang disebutkan oleh penulis di adab yang keenam ini. Kita akan jelaskan sedikit. Kita akan ulangi perkataan penulis pada paragraf yang pertama ini dan sedikit penjelasan tentangnya. Penulis tadi menyebutkan adab yang lain yang hendaknya diperhatikan oleh sang guru di dalam majlis atau halqah yang dia ampu, yaitu hendaknya dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengajarkan para muridnya dan memahamkan muridnya tentang pelajaran yang dia ajarkan itu. Jadi, profesi seorang guru, yang mudah-mudahan anak-anak ustaz kelak menjadi para guru semuanya. Saya berharap seperti itu. Kenapa? Apapun profesi anak-anak ustaz kelak, jangan pernah tinggalkan yang namanya mengajar. Meskipun itu mengajar iqra, hanya untuk anak-anak di rumah, hanya untuk kerabat-kerabat dekat. Yang penting jangan tinggalkan yang namanya mengajar. Dan itu salah satu tujuan kita dididik di pondok ini. Bukan hanya untuk belajar Al-Quran, namun untuk mengamalkannya di kemudian hari. Saya nanti mau jadi tentara, silakan. Tapi di dalam hutan sana tetap ajarkan iqra meskipun kepada rekan-rekan kita di satu profesi, di satu pekerjaan. Ya, baik. Kembali kita ke adab yang keenam tadi. Penulis mengatakan, hendaknya sang guru tidak hanya mengajar, tidak hanya menyampaikan pelajaran, tidak hanya mentransferkan ilmunya ke para muridnya. Namun tugas yang paling besar adalah bagaimana sang murid paham akan pelajaran yang disampaikan. Jadi, itu yang paling penting. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah pemahaman. Aslul ilmi al-fahmu. Asal dari suatu ilmu itu adalah pemahaman. Oleh karenanya, makna dari fikih yang kita dianjurkan untuk melakukannya, yaitu kita mendalami agama itu adalah sesuatu yang baik. Mendalami agama itu bahasa Arabnya atau bahasa syar'inya adalah tafakkuh fiddin. Tafakkuh itu artinya adalah at-tafahum, yakni kita memahami ilmu. Itu inti dari ilmu. Maka selain mengajar, selain mentransfer ilmu, yang paling penting adalah tafhimuhu. Kita memahamkan sang talib atau sang murid akan ilmu yang kita sampaikan tersebut. Bibadli juhdihi wa taqribil ma'na lahu. Bagaimana cara sang guru memahamkan murid pelajaran yang dia sampaikan, ya dia harus kerahkan usaha, daya dan upaya. Dia harus kerahkan usaha lahiriah secara maksimal. Dia kerahkan segala daya dan upaya bagaimana sang murid ini paham. Meskipun dengan melakukan banyak gerakan, meskipun dengan banyak omong, meskipun dengan mengulang-ulang kalimat yang sama, itu harus dia lakukan dalam rangka apa? Sampai anak tersebut paham. Sampai ilmu yang disampaikan masuk oleh otaknya. Wataqribil ma'na lahu. Mendekatkan makna pelajaran tersebut kepadanya. Maksudnya adalah mendekatkan pemahaman terhadap pelajaran yang dia sedang terima atau yang sedang kita ajarkan. Nah, di antara caranya juga atau di antara hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru, anak-anak ustaz, bukan ini sesuatu yang tidak penting. Terkadang kita berusaha untuk memahamkan kawan kita dan itu merupakan proses taklim, pengajaran. Kita mengajarkan teman kita, kita memahamkan ilmu kepada teman kita. Bagaimana caranya? Apa kata penulis? Min ghairi iktharin, tanpa memperbanyak. Ya. Standarnya apa? Atau barometernya apa? Banyak yang la yahtamiluhu dhihnuh, yang melampaui daya tampung otaknya. Yang melampaui daya tampung otaknya. Ya. Karena sesungguhnya setiap manusia itu diberikan daya tampung otak yang berbeda-beda. Ya. Pemula dan penuntut ilmu yang di mustawa atas itu berbeda. Orang yang sudah hafal satu juz, yang baru hafal satu juz, sama yang sudah mutkin hafalannya 20 juz, itu terkadang beda daya tampung otaknya. Sehingga yang masih satu juz itu pun masih tertatih-tatih, disuruh menghafal dalam sekali duduk 2 lembar, itu akan berat bagi dia dibandingkan orang yang sudah hafalannya 20 juz, atau 20-an, atau belasan. Mungkin 2 lembar itu bisa dia hafal dalam sekali duduk. Kenapa? Sudah terbiasa, sudah terlatih. Selalu olahraga dengan menghafal-menghafal ini. Ya? Maka itu harus diperhatikan. Tanpa memperbanyak, ya, memperbanyak materi yang disampaikan di mana daya tampung otaknya itu tidak bisa menampung lagi. Ya. Oleh karenanya, di antara metode yang dipraktekkan oleh para ulama kita dari dulu, itu adalah mengajarkan para pemula, orang-orang yang baru masuk ke jalan meniti ilmu, dengan matan-matan yang kecil. Ya. Bahkan matan-matan ini kebanyakannya terlepas dari dalil-dalil. Kenapa? Kalau disebutkan dalil-dalilnya, maka akan terlalu banyak. Sedangkan untuk mengetahui dalil di awal mereka meniti jalan menuntut ilmu itu belum terlalu dipentingkan. Ya, yang mereka butuhkan adalah poin-poin dulu. Nah, itu sedikit. Ya, sedikit. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Ini. Dah, cukup. Adapun secara terperinci, ini dalilnya apa? Ini dalilnya apa? Siapa yang menyimpang di dalam rukun pertama ini? Siapa yang menyimpang di rukun yang kedua ini? Perincian ini, itu terlalu banyak untuk diberikan kepada para pemula. Ya, otaknya belum mampu menampung itu semua. Sehingga belum diberikan banyak-banyak. Itu yang pertama kata penulis. Yang kedua, aubastin la yabituhu hifdhu, tanpa penjelasan yang panjang lebar. Yang mana hafalan dia pun belum mampu merekamnya. Otak dia belum mampu merekamnya. Jadi begini, ya. Jadi perincian seperti ini, nanti dari sini ada yang menyimpang. Ini menyimpang dikarenakan dia begini begitu. Akhirnya tidak ada yang nempel di otaknya kecuali semuanya samar-samar. Kenapa dia berusaha untuk menampung sesuatu yang sangat luas, yang sangat banyak? Ya, ini di antara rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Wa yuwaddih, ya, wa yuwaddih li mutawaqqifi dhihnil ibarah. Kemudian bagi orang yang lamban daya tangkapnya, yang lamban hafalannya, yang kekuatan ingatannya itu juga tidak begitu kuat, maka hendaknya dia berusaha dengan sungguh-sungguh menjelaskan ibarah atau ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan dalam menjelaskan pelajaran. Ya. Karena ada dua jenis orang kalau ditinjau dari segi kekuatan otaknya. Dalam bahasa Arab yang pertama disebut sebagai mutawakkidul dhihni. Mutawakkidul dhihni itu sederhananya adalah daya kekuatan otaknya itu sangat cepat. Ya, hafalannya itu sangat cepat. Dalam menangkap pelajaran pun sangat cepat. Itu istilahnya adalah mutawakkidul dhihni. Ada yang satu lagi sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di matan ini, mutawaqqifuz dhihni. Ya. Secara bahasa letterleg-nya itu otak dia itu tawakuf, stop gitu. Ya. Buntu. Atau istilah halusnya adalah lamban, ya, hafalannya atau kurang kuat daya serapnya atau daya tangkapnya. Seperti itu. Ada mutawaqqidul dhihni, ada mutawakkifuz dhihni. Yang mutawakkiduz dhihni yang cepat ini, setiap apa yang disampaikan oleh gurunya, itu dapat dia pahami dengan cepat. Dapat dipahami dengan cepat. Ketahui anak-anak sekalian bahwa suatu amalan tidaklah akan diterima kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mengikuti Rasul. Langsung dipahami dengan baik oleh dia. Sementara golongan yang lain, golongan yang kedua, yang mutawaqqifuz dhihni, ya, yang lamban daya tangkapnya tadi, itu betul-betul lambat dalam memahami suatu pelajaran. Perlu ibaratnya otak dia ini dilakukan padanya sedikit pemanasan. Ya. Diulang-ulang kalimat tersebut, dijelaskan dengan berbagai macam contoh, sampai dia betul-betul paham. Ya, dan kita mengakui perbedaan ini pada setiap orang, bahkan pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri, boleh jadi kita adalah orang yang cepat pahamnya pada suatu bidang, namun di bidang yang lain, ya, subhanallah, lambat sekali. Ya, bahkan berkali-kali pun kita pelajari, tidak paham-paham. Atau sulit untuk memahaminya. Ya. Sulit untuk memahaminya. Ustaz berkali-kali dijelaskan tentang nama-nama, istilah-istilah untuk yang ada di motor, di mobil, itu tidak paham-paham. Meskipun setiap kali ke bengkel, kata-kata itu juga yang diulang-ulang, tapi tidak paham-paham. Sulit memahaminya. Ini namanya ini. Jadi kalau ada seperti ini, itu sumber masalahnya di sini. Tapi tidak paham-paham gitu. Tidak betul-betul tertangkap di otak ini. Gitu. Begitu juga masalah elektronik misalnya. Ini komputer atau HP dan sebagainya. Sulit untuk menangkapnya. Itu terjadi pada diri kita sendiri meskipun kita mengakui kita memiliki pemahaman yang cepat di bidang yang lain. Dan begitu juga pada orang yang lain. Ini cepat kalau diajarkan nahwu. Berbeda dengan orang ini kalau diajarkan nahwu 5 tahun pun tidak cukup bagi dia. Ini setahun cukup bagi dia. Ya, ada orang yang ketika diajarkan ilmu mawaris, itu dalam 1 bulan, 2 bulan, itu sudah bisa memahami ilmu faraid, ilmu warisan ini dengan cepat, sehingga sudah bisa menjadi ahli di bidang itu, dan bisa memecahkan masalah-masalah orang yang datang kepada dia untuk masalah mawaris. Yang ini, bertahun-tahun dia membaca buku mawaris, tidak juga paham-paham. Karena punya masalah dihitung-menghitung. Punya masalah di matematika, misalnya. Ya, ini mutawakifu al-zihni. Dan tugas seorang guru selain ta'lim adalah tafhim. Maka dia harus berusaha mengerahkan secara maksimal segala daya dan upaya agar sang murid paham. Maka pentingnya sang guru itu mempelajari dan menguasai turukut ta'lim. Turuk wa asalibut ta'lim. Metode dalam mengajar. Dan ini di antara syarat guru yang diambil ilmu darinya. Sebagaimana kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin bahwa guru yang saleh yang diambil ilmu darinya, selain saleh secara kepribadiannya, dia juga orang yang pandai dalam mengajar, yakni mengerti metode-metode dalam mengajar. Mengajar orang yang mutawakkidul zihni itu harus berbeda dengan metode mengajar orang yang mutawakkifu zihni. Orang yang cemerlang, metode mengajarkannya cukup dengan kalam, kata-kata. Ada sebahagian orang yang kalau tidak ibaratnya gempa bumi kelas itu, dia tidak paham-paham. Kalau tidak dibawa ke kolam renang, tidak paham-paham. Kalau tidak diajak ke bawah pohon, tidak paham-paham. Ya, kalau tidak teriak-teriak kita, tidak paham-paham. Berbeda-beda. Maka ini harus diperhatikan oleh sang guru. Ya, karena maksud dari kita mengajar itu apa? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, isalul khairi ilal khalqi. Kita mentransfer kebaikan kepada makhluk. Mentransfer kebaikan kepada murid kita. Kalau seandainya dalam proses mentransfer ini, atau mentransfer ilmu tersebut tidaklah bisa dicapai kecuali dengan mengulang-ulang, maka mengulang-ulang itu sendiri adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya, sesuatu yang harus kita laksanakan. Ya, sebagaimana kaidah mengatakan ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban kalau seandainya tidak bisa tercapai kecuali dengannya, maka yang ini tadi nya itu adalah wajib juga kita laksanakan. Ketika salat tidak bisa dianggap sah tanpa ada taharah, maka taharah pun wajib dilaksanakan untuk melaksanakan salat. Ya, meskipun tidak setiap mengajar ilmu itu sifatnya adalah wajib. Namun tatkala kita ingin menyampaikan ilmu kepada seseorang yang artinya sama menyampaikan kebaikan kepada dia, dan itu tidak bisa terlaksana atau terpenuhi kecuali dengan mengulang-ulang meskipun 2, 3, atau 5 kali, maka itu harus kita lakukan. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa di antara metode Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memahamkan para sahabat ketika itu akan suatu hukum atau suatu pernyataan, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan betapa banyak sabda-sabda Rasul yang diulangi sampai 3 kali. Di antaranya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang agar jangan sampai mengikuti amarahnya, Rasul mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya, agar mereka paham. Dan banyak contoh-contoh yang lain, hadis-hadis yang berisi perkataan Nabi yang berulang-ulang sampai 2 atau 3 kali. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh seorang guru, siapapun itu, ya, baik guru di dalam majelisnya ataupun sekedar guru untuk temannya, guru untuk karib kerabatnya, ya, maka tidak perlu kita memperbanyak, tidak perlu panjang lebar. Intinya itu adalah bagaimana ilmu itu tersampaikan kepadanya dengan cara semudah mungkin, dengan memperhatikan tahap-tahap dalam yang seharusnya dia lalui dalam menuntut ilmu. Dia tidak bisa memakan semua ilmu itu sekaligus. Dia tidak seharusnya mengambil semua perincian itu sekaligus. Ada tahapan-tahapannya. Maka kita perhatikan tahapan-tahapan ini. Dan ketika kita ingin mentransfer tahapan yang pertama, maka jangan sampai kita memperbanyak sehingga dia tidak bisa menampungnya, atau memperpanjang lebar sehingga membuat dia semakin bingung. Ada perkataan yang sangat indah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin terkait ini. Beliau mengatakan, fa innal ilma la yumdahu bil basti wal ittisa' wa innama yumdahu bin naf'i wal intifa'. Karena sesungguhnya ilmu itu tidaklah terpuji dengan penjelasan yang panjang lebar dan yang meluas, tetapi terpujinya suatu ilmu adalah dengan manfaatnya yang menyeluruh. Ya, yang penting bermanfaat bagi dia. Betapa banyak para penuntut ilmu yang pemula-pemula, ya, lebih mahir berdebat. Karena apa? Karena diberikan kepada dia pemahaman terperinci tanpa mengetahui poin-poin penting atau poin-poin dasar dalam masalah tersebut. Sehingga ketika ditanya tentang poin-poin dasar, apa rukun salat, berapa rukun salat, apa kewajiban-kewajiban salat, apa sunnah-sunnah salat, apa pembatal-pembatal salat, hal ini itu lebih tidak dia ketahui dibandingkan perkara-perkara yang di dalamnya ada khilaf, padahal khilafnya adalah khilaf yang mu'tabar namun sangat keras di dalamnya. Ya, maka yang paling penting adalah yang paling bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu. Kita mengajar bukan dalam rangka unjuk diri, bukan dalam rangka memberitahukan kepada umat kita ini menguasai masalah ini. Namun apa manfaatnya kepada orang yang mendengarkan itu? Kalau seandainya setelah keluar dari majlis tidak ada yang nyantol kepada satu orang pun dari penuntut ilmu yang hadir, apa gunanya kita menyampaikan ilmu tersebut? Ya. Maka yang paling penting an-naf'u wal-intifa', bermanfaatnya itu bagi para penuntut ilmu. Kalau seandainya kita talqinkan poin-poinnya, rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, untuk sebatas ini, ya, selagi dia masih di jenjang awal dalam menuntut ilmu, itu lebih bermanfaat bagi dia daripada kita langsung menjelaskan kepadanya seluruh perincian permasalahan terkait rukun iman ini. Ada masanya. Tatkala mereka sudah terlatih dengan hal-hal yang kecil, mereka akan mudah nanti menampung hal-hal yang besar. Tapi dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Itu maksud dari perkataan penulis di paragraf yang pertama. Di akhir paragraf, penulis mengatakan wa yahtasib i'adata syarhi lahu wa takrarah. Apa wa yahtasib itu? Kita sering mendengar ini di hadis tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ihtasaba yahtasibu artinya adalah mengharapkan ya pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hal tersebut sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud oleh penulis di sini bahwa sang muallim, sang guru haruslah ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari hal apa? Dari i'adatus syarhi lahu wa takrarah. Dari ya ndak bosan-bosannya dia mengulang-ulang pelajaran dan penjelasan tersebut. Ya, ndak apa-apa, diulangi terus. Ya, sudah paham? Belum, Ustaz. Ya. Sabar. Baik, Ustaz ulangi lagi. Ya. Enggak usah dibilang udah berbuih-buih mulut Ustaz gitu. Ya, menyampaikan enggak paham-paham juga nih otak batu atau apa ini gitu. Seperti yang pernah kita dengar dari sebahagian orang-orang. Ya. Sabar dan kita ihtisab. Ya, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari keletihan kita mungkin mengulang-ulang pelajaran tersebut demi sang murid paham. Ini paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, mulailah penulis menjelaskan ya tentang metode pengajaran. Ya, metode pengajaran atau metode menjelaskan pelajaran. Ya. Dan ini perlu sekali ya para guru sekalian dan juga anak-anak ustaz calon-calon guru, ini sangat penting. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh dalam memutkinkan solat kita, yang merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga perlu bersungguh-sungguh untuk memperbagus cara mengajar kita di dalam kelas, di dalam majlis. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Badruddin Ibnu Jamaah bahwasannya al-ilmu, ilmu itu salatul qalbi. Itu adalah salatnya hati. Sebagaimana salat yang kita kerjakan itu adalah salat ibadah, salat badan, maka ilmu itu adalah salatnya hati. Sebagaimana kita memperbagus, berusaha untuk mempercantik, ya, mengkhusyukkan salat kita yang biasa kita kerjakan sehari semalam, maka kita juga berusaha untuk memperbagus ta'lim kita, cara mengajar kita kepada murid-murid kita. Meskipun kita harus berdiri dari awal hisab, ya, dari awal jam pelajaran sampai akhir jam pelajaran hanya untuk menulis. Meskipun pegal tangan ini untuk menulis, menggambarkan masalah-masalah kepada para murid kita, agar mereka paham dengan pelajaran yang kita sampaikan. Dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Karena memang kita diperintahkan untuk memutkinkan setiap amalan kita. Mutkin ini apa? Untuk memaksimalkan. Ya, memaksimalkan hasil dari pekerjaan kita. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ahabba idza 'amila al-'abdu 'amalan an yutqinah." Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya Rasul cinta kepada seorang hamba tatkala melakukan suatu amalan dia lakukan dengan itqan, dengan maksimal, dengan sangat bagus. Maka semakin bagus ta'lim kita dan caranya, metode yang kita pakai dalam mengajar, semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Apalagi metode tersebut semakin memberikan manfaat bagi para murid. Maka bahkan dalam lafaz-lafaz atau redaksi-redaksi yang kita sampaikan kepada para murid dalam menjelaskan pelajaran sekalipun itu harus diperhatikan dan dipilih dengan baik. Tanpa apa tadi? Tanpa memperbanyak, tanpa panjang lebar, yang intinya adalah ilmu tersampaikan. Singkat, padat, jelas, dan tersampaikan itu lebih bermanfaat apalagi bagi pemula daripada panjang-panjang lebar. Pada intinya kembali kepada satu poin yang kalau dari awal satu poin itu disampaikan itu lebih bermanfaat bagi para murid, ya. Kemudian paragraf yang kedua penulis mengatakan wayabda'u bitaswiril masail. Nah, mulailah. Ini mulai menjelaskan metode pengajaran. Wayabda'u bitaswiril masail. Maka hendaknya muallim mulai dengan menggambarkan masailnya, menggambarkan permasalahannya. Oleh karenanya, anak-anak ustaz yang belajar akidah dengan muqarrar yang kita pakai di ma'had kita, itu setiap pembahasan yang paling atas tertulis apa? Uridu an ata'allama. Saya ingin mempelajari. Maksudnya apa? Kita punya gambaran terlebih dahulu. Ini dalam judul ini, apa saja yang akan kita pelajari? Tentang iman kepada Allah. Misalnya. Maka di dalam pelajaran ini, nanti saya akan mempelajari apa? Siapa itu Allah? Apa maksud beriman kepada Allah? Apa hak-hak Allah? Bagaimana mendatangkan kecintaan Allah? Dan lain sebagainya. Dalam pelajaran fikih misalnya, ya, dalam pelajaran fikih misalnya tentang kita akan mempelajari bab tayamum misalnya. Maka perlu gambaran tentang masalah-masalah yang dipelajari dalam bab tayamum itu dulu. Apa itu tayamum? Apakah tayamum itu aslun atau badal? Dia adalah hukum asalnya dia atau dia sekedar pengganti saja? Apa sebab kita bertayamum misalnya? Apa dalilnya? Ini yang akan kita pelajari semua diberikan atau digambarkan kepada sang murid terlebih dahulu. Dan ini salah satu cara agar penuntut ilmu itu tidak berhenti di tengah jalan karena bosan dan jemu. Kenapa? Dia tidak punya gambaran tentang apa yang dia pelajari. Oleh karenanya Muhammad Ali As-Sabban dalam sebuah syairnya mengatakan, Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah. Al-haddu wal-mawdu'u thumma ath-thamarah. Wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi' wal ismu al-istimdadu hukmu syari' masailu wal-ba'du bil-ba'd iktafa wa man dara al-jami'a haza asy-syarafa. Ini tentang 10 pengenalan dasar yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum betul-betul menceburkan diri ke sebuah disiplin ilmu. Ada 10 pengenalan dasar dulu. Kata beliau, sesungguhnya dasar untuk mempelajari setiap disiplin ilmu itu ada 10. Al-haddu, kita harus tahu definisinya. Al-haddu, wal-maudu, kita harus tahu pokok bahasan yang dibahas di dalamnya. Al-thamrah, kita harus tahu buah dari mempelajari ilmu tersebut. Dari pengetahuan kita terhadap buahnya ini, itulah yang membuat kita semangat. Oh, ternyata yang mempelajari mendapatkan keutamaan seperti ini. Semakin semangat. Wa nisbatun, bagaimana kedudukan ilmu tersebut. Wa fadluhu, keutamaan ilmu tersebut atau keutamaan mempelajarinya. Wal wadi', siapa pencetusnya. Ya. Kemudian, wal ismu, apa saja nama-namanya. Wal istimdad, dari mana sumbernya atau bahan bakunya. Dari mana dia diambil ilmu tersebut. Masail, apa permasalahan-permasalahan yang dipelajari di dalamnya. Wal ba'du bil ba'd iktafa. Tahu sebahagian saja itu sudah cukup. Ya. Tapi kalau mengetahui semuanya, haza syarafa, kata beliau, maka mendapatkan kemuliaan. Maka betul kata pepatah, kita tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang, udah berhenti di tengah jalan. Ya. Sama dengan membeli sebuah buku, jangan langsung dimasukkan ke perpustakaan seperti itu. Baca minimal muqaddimah. Karena biasanya di pendahuluan itu, sang penulis akan menyebutkan apa yang beliau bahas di dalam bukunya. Apa sebab dia menulis buku tersebut? Bagaimana metode dia dalam menyampaikan materi-materi yang ada di dalam buku tersebut? Baca pula daftar isinya. Sehingga gambaran pokok bahasan di dalamnya kita sudah tahu. Ini tidak beli buku langsung masuk perpustakaan. Nanti dia butuh buku tentang ini, dia tidak tahu ternyata di buku ini sudah ada pembahasan itu. Akhirnya banyak buku yang dia beli-beli, padahal uangnya masih bisa digunakan untuk beli buku-buku yang dan seperti itulah. Ya, maka perlu kita taswirul masail. Ada gambaran masalah-masalah dulu yang kita berikan kepada sang murid sebelum masuk ke penjelasan masalah satu persatu. Seperti itu, kita dengarkan adzan isyak terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. على الصلاح حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات wal musyahidina wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum azan tadi kita sudah masuk ke paragraf yang kedua dari adab yang keenam, di mana penulis mulai menjelaskan metode pengajaran yang hendaknya diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, tadi beliau mengatakan wayabda'u bitaswiril masail. Maka hendaknya sang guru mulai dengan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang akan dia sampaikan, atau permasalahan-permasalahan dalam bab atau ilmu yang akan dia sampaikan. Oleh karenanya, Syekh Al-Utsaimin mengatakan fa inna mubtada'al ulumi huwa tasawwurul masail. Jadi langkah awal dari suatu ilmu itu adalah taswirul atau tasawwurul masail. Taswirul masail itu bagi sang guru, dia menggambarkan masalah. Bagi para penuntut ilmu, maka istilahnya tasawwurul masail. Dia memiliki gambaran terhadap masalah-masalah tersebut. Ya. Jadi dipetakan dulu. Oh, ini yang akan saya pelajari, yang akan saya pelajari. Kemudian selanjutnya, nah, di sini Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwasannya di antara cara atau metode yang salah dalam menuntut ilmu atau mengajarkan suatu ilmu bagi sang guru itu adalah tidak memperhatikan mubtada tadi, tidak memperhatikan permulaan yang benar tadi, tidak memberikan gambaran masalah-masalah tadi terlebih dahulu. Karena sesungguhnya yang memiliki gambaran tentang masalah-masalah atau pokok-pokok bahasan dalam suatu ilmu yang akan disampaikan, maka setelahnya dia akan mudah untuk memahami dalil-dalil dan pijakan-pijakan terhadap setiap masalah yang sudah ada gambarannya di dalam kepalanya tadi. Jadi itu terlebih dahulu yang dimiliki atau yang disampaikan kepada para murid. Kalau sudah punya gambaran, maka yang akan disampaikan setelahnya itu akan lebih mudah untuk diterima atau dipahami oleh penuntut-penuntut ilmu. Ya. Kemudian kita baca selanjutnya penulis mengatakan thumma yuwaddihuha bil amthilati wa dzikrid dalaili. Kemudian setelah memberikan gambaran permasalahan barulah pindah ke tingkatan selanjutnya. Pindah ke langkah selanjutnya yaitu at-tawdih bil amthilati wa dzikrid dalail. Barulah mulai sang guru menjelaskan masalah-masalah yang sudah digambarkan olehnya tadi dengan menyebutkan contoh-contoh dan dalil-dalil atau pijakan-pijakan untuk setiap masalah tadi. Sehingga semakin membuat para murid itu paham. Ya, ini masalah ini contohnya apa ya? Ya, terus pijakannya atau dalilnya itu apa? Wa yaqtasiru ala taswiril mas'alati wa tamthiliha liman lam yata'ahal li fahmi ma'khadhiha wa daliliha. Dan dia cukup atau membatasi dirinya untuk menggambarkan masalah dan memberikan contoh itu bagi yang belum paham dengan pijakan atau dalil-dalil masalah tersebut. Jadi cukup menggambarkan masalah saja, kemudian menyebutkan apa? Contoh. Itu bagi yang belum capable dalam memahami dalil-dalil atau pijakan-pijakannya. Oleh karenanya, di antara tahapan yang disampaikan oleh para ulama dalam mempelajari fikih. Nah, fikih ini contoh yang paling dekat, contoh yang paling jelas. Dalam mempelajari fikih, maka mulai dari mukhtasarat atau mutun. Yang ringkas-ringkas. Mulai dari matan-matan yang ringkas-ringkas. Contohnya misalnya, dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i, maka mulai dari matan Abi Syuja'. Ya, dari matan Abi Syuja'. Di dalam matan Abi Syuja' itu langsung diberikan poin-poin saja tanpa disebutkan dalil-dalil di sana. Ya. Setelah itu, ya, barulah naik ke jenjang selanjutnya yaitu mempelajari matan ini beserta dalil-dalilnya. Maka adalah buku di atasnya itu matan Abi Syuja' juga, tapi diberikan dalil-dalilnya oleh salah seorang ulama Syafi'i zaman ini, Mustafa Dib Al-Bugha. Kemudian naik lagi ke mutawwalat, dan begitu seterusnya di madhab. Madhab yang lain juga seperti itu. Dimulai dari mukhtasarat. Di mana mukhtasarat ini? Khala minal adillati al-kathirah. Dia biasanya terlepas dari dalil-dalil yang sangat banyak. Cukup masalahnya atau cukup poin-poin intinya diikuti dengan contoh-contoh. Ya, itu untuk langkah yang pertama. Dan langkah yang tepat untuk mengajar orang-orang yang belum sanggup memahami dalil-dalil dan bagaimana para ulama istinbat hukum atau menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Karena ini memang bukan makanannya para pemula. Ya, butuh alat yang banyak untuk sampai ke situ. Sedangkan ya, wa yaqtasiru ala taswiril afan. Selanjutnya penulis mengatakan wa tamthiliha liman wa yadhkuru al-adillata wal ma'akhidh li muhtamiliha. Sedangkan menyebutkan dalil-dalil, sandaran-sandaran, pijakan-pijakan yang dipakai oleh para ulama dalam suatu masalah itu dia sampaikan kepada orang-orang yang sudah capable untuk menerima pelajaran itu. Ya, untuk menerima pelajaran itu. Dan ini adalah metode yang hampir seluruh ulama ya, menasihatkan kita untuk mengikuti metode ini kalau seandainya kita ingin mencapai tujuan yang sangat bagus dalam menuntut ilmu. Agar kita sampai kepada tujuan dengan cara yang benar, maka mengikuti langkah-langkah seperti yang tadi. Jadi para ulama itu membagi penuntut ilmu itu menjadi tiga jenjang. Yang pertama adalah pemula, atau istilah bahasa Arabnya adalah mubtadi, ya, pemula. Yang pemula ini dia cukup apa namanya, memiliki gambaran masalah saja. Dia cukup diberikan kepadanya poin-poin inti saja. Ya. Jadi kalau mengajarkan anak SD rukun iman, itu berbeda dengan mengajarkan anak SD, anak SMP rukun iman. Kalau anak SD itu diajarkan rukun iman dengan perinciannya, itu tidak sanggup mereka menampungnya. Cukup mereka itu diajarkan iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Cara kita beriman kepada Allah, meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah lah yang menciptakan ini, menciptakan itu. Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Allah itu Esa dalam asma dan sifatnya. Tidak ada tandingannya satu pun dari makhluk-makhluk Allah. Cukup seperti itu. Ya. Kemudian langsung lanjut ke rukun yang kedua dan seterusnya. Adapun anak SMP, nanti ditambah sedikit penjelasan yang merupakan cabang dari ini. Kemudian contoh-contoh atau dalil-dalilnya. Nah, itu masuk ke jenjang selanjutnya yang istilahnya adalah mutawassit. Mutawassit. Makanya SMP dalam bahasa Arabnya atau ya istilah bahasa Arabnya adalah mutawassithah, jenjang mutawassithah. Ya. Kalau SD itu apa? Jenjang apa? Ibtidaiyah. Jadi ada marhalah ibtidaiyah sama seorang penuntut ilmu pemula namanya adalah mubtadi. Naik tingkat yang kedua atau golongan yang kedua sebagaimana antum sekarang di marhalah mutawassithah yang SMP, ya, maka yang tingkatan kedua dari penuntut ilmu itu namanya mutawassit. Nah, kalau mutadi tadi dia cukup memiliki gambaran masalah, poin-poinnya saja, tanpa dalil-dalil, maka yang mutawassit ini diberikan kepadanya gambaran masalah beserta dia harus tahu dalil-dalilnya. Ya, harus menguasai dalil-dalilnya. Meskipun hanya satu. Ya. Iman kepada Allah seperti ini. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Ini seperti ini. Permasalahan ini seperti ini. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya seperti ini. Satu-satu saja. Ya. Karena dia pun belum berada di jenjang akhir dari menuntut ilmu. Nah, jenjang akhir atau golongan yang ketiga namanya adalah muntahi. Muntahi itu sudah berada di garis finish. Ya. Golongan atas. Ya, golongan atas. Meskipun menuntut ilmu itu tidak ada batas usia. Kita terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dari dunia ini. Nah, yang muntahi yang sudah di kelas paling atas, dia memiliki gambaran masalah, mengenal dalil-dalil untuk setiap masalah, plus dia paham bagaimana cara membantah orang-orang yang menyelisihi masalah tersebut. Ya, dia paham bagaimana apa bantahan-bantahan bagi orang-orang yang menyelisihi pendapat ini. Ya, contohnya. Apa permasalahan contohnya? Dalam ibadah misalnya, dalam fikih ibadah, misalnya tentang tayammum. Tentang tayammum. Untuk yang mubtadi cukup dia tahu bahwa anggota tayammum itu cuma dua, yaitu muka dan tangan. Naik dia ke jenjang selanjutnya atau ke langkah berikutnya, dia mengenal permasalahan pertama ini saja dulu. Permasalahan apa itu? Permasalahan apa yang diusapkan gitu. Ini satu masalah saja dulu. Nah, dia sudah tahu masalah ini yang diusap adalah muka dan tangan. Kemudian jenjang selanjutnya dia mengenal dalilnya juga. Apa sih dalil dari mengusap muka dan tangan ini untuk tayammum? Maka dia sudah tahu dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Ya, usaplah wajah-wajah dan tangan-tangan kalian. Ya. Kemudian naik selanjutnya. Dia pandai bagaimana membantah orang-orang yang mengusap sampai ke sini. Haha, gitu ya. Ada yang mengusap tangannya pakai debu itu sampai ke sini atau sampai ke sini gitu misalnya. Padahal pendapat yang paling tepat di sini sampai ke sini. Ya. Yang mubtadi jangan dulu, enggak perlu fokus ke sini dulu. Yang penting dia tahu yang benar seperti ini. Ya. Dan boleh jadi nanti kalau seandainya dia dihadapkan dengan syubhat ini atau pendapat yang lain dalam hal ini, yang diusap tuh sampai di sini nak gitu. Ya. Kami diajarkan di ma'had sampai di sini kok gitu. Enggak masalah, sebatas itu ilmu yang dia pelajari karena dia mubtadi. Ya. Nanti dia akan masuk ke jenjang berikutnya, dia paham. Kenapa? Misalnya oleh guru dia atau di buku yang dia pelajari itu yang dipilih pendapat sampai di sini saja. Ya, dia paham cara membantahnya bagaimana gitu. Ya. Oh, kata dia, nah ini ibaratnya sikap orang yang sudah berada di jenjang apa tadi, muntahi misalnya, sudah tahu juga bagaimana cara membantahnya. Oh, kita katakan di sini sampai di sini, ya, kok bisa kalian batasi sampai di sini gitu? Yang membatasi sampai di sini ayat tentang wudu, sedangkan sekarang kita bertayamum di ayat tadi umum tangan. Kenapa kalian pilih di sini, sedangkan di sini juga masih tangan, sini juga tangan, ya? Nah, saya memilih sampai di sini itu karena ada pengkhususnya. Hadis Nabi yang mengatakan at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffaini. Mana kaf itu? Sampai di sini saja. Nah, begitu. Enggak bisa kita langsung naik jenjang terbang begini, loncat begitu. Itu bukan cara belajar yang baik, ya. Dan juga sang guru harus paham itu bahwa anak-anak itu juga harus berjenjang, bertahap, sebagaimana kita berhati-hati dalam memberikan makanan untuk balita kita. Kita tidak memberinya kopi, ya, sebelum dia tuntas menyelesaikan ASI-nya dan minuman-minuman ringan lainnya. Kita tidak akan kasih dia pop es ataupun capcin sampai dia tamat dari beberapa yang harus dia tamatkan di usianya itu. Ya, makanya ada istilah para ulama, ta'amus sigar, ta'amul kibar, summus sigar. Ya, makanan orang dewasa itu racun bagi orang anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Jadi, perhatikan jenjang-jenjang ini. Kemudian, selanjutnya, penulis mengatakan, وَيُبَيِّنُ لَهُ مَعَانِ أَسْرَارِ حُكْمِهَا وَعِلَلِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ فَرْعٍ وَأَصْلٍ وَمِنْ وَهَمٍ فِيهَا فِي حُكْمٍ أَوْ تَخْرِيجٍ أَوْ نَقْلٍ بِعِبَارَةٍ حَسَنَةِ الْأَدَاءِ بَعِيدَةٍ عَنْ تَنْكِيسِ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Nah, ini penting juga. Dan ini masih menjelaskan tentang jenjang-jenjang atau tahapan-tahapan dalam mentransferkan pelajaran atau ilmu kepada para murid. Yang tadi sudah memiliki kapabel, sudah sanggup untuk menampung perkara-perkara yang luas, selain hanya sekedar gambaran masalah atau dalil-dalilnya, maka dilanjutkan dengan apa? Kata penulis, وَيُبَيِّنْ لَهُ مَعَانِ أَسْرَارِ حُكْمِهَا. Maka dia jelaskan tentang makna-makna atau rahasia-rahasia dari hukum-hukum masalah yang ada, hikmah-hikmah. Ya, di sini, hukmiha atau hikamiha. Ya. Hukmiha tentang hukum-hukum permasalahan-permasalahan tersebut. Atau hikmah-hikmah. Kalau seandainya kita baca hikam dari suatu permasalahan, wa'ilaliha, alasan-alasannya, wa ma yata'allaku bitilkal mas'alah, atau permasalahan-permasalahan lainnya terkait masalah itu, min far'in wa aslin, baik itu masalah yang berkenaan dengan cabangnya ataupun dasarnya. Nah, ini masalah ini nanti memiliki cabangnya. Ya. Oh, misalnya masalah tayamum tadi. Baik, sekarang kita ke cabang yang lain. Apakah yang tayamumnya sampai ke siku tayamumnya sah atau tidak? Nah, ini permasalahan cabang pula. Ya, permasalahan cabang pula. Ya. Kemudian apakah ayat potong tangan itu dikiaskan ke tayamum ini sehingga kita hanya potong sampai di sini atau boleh sampai di sini? Oh, permasalahan cabang-cabang ini berlanjut bagi yang layak menerimanya dari para penuntut ilmu yang bukan mubtadi. Kemudian wa min wahamin fiha, atau ada kekeliruan yang ada di dalam masalah itu, fi hukmin, baik tentang hukum dijelaskan, au takhrijin, atau takhrij hadisnya, ada kesalahan atau kekeliruan dijelaskan, au naqlin, atau penukilannya ada kekeliruan dijelaskan, bi ibaratin hasanatil ada, dengan redaksi yang lembut, redaksi yang bagus, redaksi yang indah, yang jauh dari yang namanya merendahkan salah seorang pun dari para ulama. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat ditekankan oleh Syekh Al-Utsaimin di beberapa majelis beliau ataupun di beberapa buku beliau, bahwa hendaknya penuntut ilmu itu memiliki lisanul ilmi, lisannya ahlul ilmi, bukan lisan yang tajam, ya, dalam mengkritik atau menjelaskan kesalahan para ulama. Kita ketahui bahwasannya para ulama itu tidaklah maksum. Kita yakini bersama bahwasannya setiap ulama itu juga manusia, yusibu wa yukhti. Mereka benar dan kebanyakan perkara mereka adalah di atas kebenaran, wa yukhti. Namun terkadang-kadang mereka juga salah. Nah, dalam meluruskan kesalahan, kekeliruan mereka, itu hendaknya kita memakai lisan yang hasan. Ya, menyampaikannya itu dengan adaun hasan, dengan penyampaian yang baik, menampilkan akhlak seorang penuntut ilmu, ya. Dan para ulama kita dulu, ya, dalam rangka mengkritik suatu pendapat dari kalangan ulama yang lain, itu mereka memilih redaksi-redaksi yang sangat sangat indah, jauh dari yang namanya kesan merendahkan orang-orang yang menyelisihi pendapat dia, para ulama yang berbeda pandangan dengan dia, sehingga di buku-buku fikih, ya, kalau kita baca, dan insyaallah kalau seandainya anak-anak ustaz besok di kemudian hari sudah mampu untuk membaca buku-buku fikih ini, terutama buku-buku turas, buku-buku klasik, ya, mereka tatkala menjabarkan perbedaan pendapat dalam suatu masalah, ya, tentunya dalam suatu masalah terutama fikih itu ada beberapa pandangan kadang yang satunya lebih kuat dibandingkan yang lain. Mereka memilih, ya, redaksi-redaksi yang sangat halus. Terkadang mereka mengatakan wal azhar wallahu alam, yang zahir yang tampak bagiku inilah yang paling kuat. Ya, al asah yang paling sahih, ya, yang paling sahih, ya, sehingga masih juga menganggap yang lain itu sahih tapi ini lebih sahih, kan gitu, ya. Jadi redaksi mereka itu redaksi yang sangat sangat lembut, ya. Fa in qila, kalau dikatakan, ya, ini nih biasa masalah dalam fikih itu ada permasalahan yang di dalamnya itu ada mukhalifnya, ada yang menyelisihi pandangan yang kuat itu. Ya, contoh, ya, dalam permasalahan tayamum tadi, kita buat masalah tayamum tadi. Jadi yang paling sahih, paling tepat, al-azhar paling tampak bagi saya, al-aqwa paling kuat, al-asah paling sahih bagi saya, bahwa mengusap tangan ketika tayamum sampai ke al-mifsal atau ke al-qur saja, sampai pergelangan tangan ini saja, wallahu alam. Kemudian ketika dia menampilkan pandangan yang lain dalam rangka untuk membantahnya atau mengkritiknya, kadang mereka mengatakan seperti ini, fa in qila, kalau dikatakan seperti ini, mereka tidak menyebut siapa ulama yang mengatakan itu tadi. Yang penting kalau dikatakan seperti ini, maka jawabannya adalah seperti ini. Dalam rangka apa? Menjaga kehormatan orang-orang yang memegang pandangan tersebut. Ya, fa in yuqal, kalau dikatakan seperti ini, ya, sehingga lisan mereka itu tidak tercemarkan dengan kata-kata kotor yang kesannya merendahkan sebahagian ulama. Kalau seandainya ulama tersebut masihlah ulama-ulama yang berjalan di atas kebaikan, yang menghendaki kebaikan, yang berusaha mencapai suatu kebenaran, tapi mereka keliru dalam permasalahan itu, maka kita jaga kehormatan mereka dengan memakai lisan-lisan para penuntut ilmu. Ya, ini tidak. Ya, kadang kata Syekh Al-Utsaimin, fa innal ladzi ya'rifu 'iffata ahli al-'ilmi yashuqqu 'alayhi an yaqula 'an qawli al-jumhur mathalan hadza qaulun batil. Ya, ini kita baru tamat mempelajari beberapa ilmu dasar, kemudian ketika kita mendakwahkannya, kita tahu bahwa ini pendapat yang paling kuat. Namun apa yang kita katakan tentang pendapat yang menyelisihinya, kita katakan hadza qaulun batil. Ya, pendapat selain ini itu adalah pendapat yang batil. Ya, dengan perhatikan redaksinya. Ya, redaksinya berbeda antara kita langsung mengatakan kepada pendapat yang menyelisihi kita qaulun batil, pendapat yang batil, dengan kita mengatakan pendapat ini yang paling kuat, pendapat ini yang paling sahih. Itu lebih halus dan lebih baik, lebih indah, lebih jauh daripada merendahkan pandangan-pandangan ulama yang lain. Ini dalam hal kalau seandainya dalam masalah tersebut ada perbedaan-perbedaan di antara para ulama, yang perbedaan tersebut adalah perbedaan yang dianggap, ya, masing-masing berpegang dengan dalil-dalil, hanya saja mungkin perbedaan kekuatan dalil, atau mungkin perbedaan dalam menarik kesimpulan suatu dalil, atau mungkin kita mengkritik dalil mereka. Jadi pendapat yang paling tepat adalah pendapat A, itu karena dalilnya sahih. Sampai di sini bagus. Namun ketika mengatakan adapun pendapat B, itu adalah abtalu hadithin ala wajhil ard. Itu adalah hadis yang paling batil di atas muka bumi ini. Nah, ini terlalu jelek redaksi yang digunakannya. Maka harus berhati-hati dalam ini. Ya, bahkan coba kita lihat, para salaf kita adalah orang yang paling berhati-hati dalam ini. Ya, kalau seandainya antum membaca buku Imam Al-Bukhari tentang hukum beliau, atau bukan hukum, atau pendapat beliau, pandangan beliau terhadap seorang rawi, ini mungkin anak-anak ustaz belum sampai ke situ, mungkin para guru, ya, kita tahu bahwa di antara ilmu hadis itu ada namanya al-jarh wa ta'dil. Ya, ilmu jarh wa ta'dil inilah yang menjaga kevalidan hadis, keotentikan suatu hadis. Ya, ini hadis ini dhaif atau sahih, itu di sarana untuk mencapai ke situ adalah ilmu jarh wa ta'dil. Kita tahu status setiap rawi itu bagaimana, siqahkah atau tidak. Imam Bukhari itu terkenal, ya, sebagai orang yang layyinul lisan. Lisannya itu tidak tajam dalam hal ini. Tapi sekali beliau memberikan pandangan, itu langsung dipegang erat-erat sama ahlul hadis. Beliau itu jarang sekali, ya, seperti para ulama jarh wa ta'dil yang lainnya. Tidaklah mereka menyebutkan tentang seorang rawi kecuali ada statusnya langsung. Ini orang siqah. Ini laba' sabihi. Ini sayyul hifzi. Ini begini. Imam Bukhari kadang di dalam buku-bukunya, ya, yang mana buku-buku itu menampilkan biografi para ulama hadis, kadang cuma menampilkan biografi tanpa beliau berkomentar apapun tentang orang tersebut. Kecuali kalau orang tersebut sudah parah sekali, barulah Imam Bukhari berkomentar. Ya, berkomentar. Nah, Imam Ibnu Abi Hatim, ini juga. Ya, termasuk salah satu buku induk ilmu jarah wa ta'dil, buku yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim, yang menampilkan pendapat-pendapat ayahnya, yaitu Abu Hatim, tentang seorang rawi ini, bagaimana rawinya, dhaif, apakah hadisnya bisa dipegang atau tidak. Suatu ketika, ya, tatkala bukunya Al-Jarah wa Ta'dil itu dibacakan, dan itu pada akhir hayat beliau. Pada akhir hayat beliau, kitab Jarah wa Ta'dil itu sudah selesai. Ya, kitab Jarah wa Ta'dil beliau itu kebanyakannya menukil pendapat ayahnya Abu Hatim dan juga satu lagi sahabatnya Abu Zur'ah. Ya, dibacakan, kemudian beliau pun menangis. Apa kata beliau? Inna lanatakallamu fi qaumin la'allahum hattu rawahilahum fil jannah. Sesungguhnya kita ini sedang membicarakan suatu kaum yang boleh jadi mereka sudah meletakkan tunggangan-tunggangan mereka di surga sana. Ya. Jadi kita belum tentu kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan kita. Maka ketika kita mengkritik, ketika kita mengambil suatu pendapat yang menurut kita itu lebih kuat, maka jangan sampai redaksi kita berkesan merendahkan ulama-ulama yang lain, terutama lagi ulama-ulama Ahlu Sunnah yang mereka dianggap berilmu, yang mereka berjalan di atas kebenaran, hanya saja dalam beberapa permasalahan mereka jatuh atau keliru. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan perkataan penulis. Wa yaqsidu bi bayani dzalika al-wahama tariqa an-nasihah. Kemudian ada niat yang harus dia pasang tatkala dia menjelaskan kekeliruan tersebut, yaitu tariqan nasihah, membuka jalan nasihat. Ya, itu tujuan utamanya, bukan dalam rangka ingin unjuk diri, saya lebih mantap dari si fulan, saya lebih alim daripada si fulan, saya lebih pandai dalam mengambil suatu hukum daripada si fulan. Kita hanya membuka jalan nasihat bahwa dalam beragama kita harus berpegang dengan dalil yang paling kuat. Wa ta'rifan nuqulis sahihah, kita niatkan dalam rangka apa? Memberitahu penukilan-penukilan yang sahih. Yang sahih itu seperti ini. Wa yadhkuru ma yushabihu tilkal mas'alah wa yunasibuha, kemudian menyebutkan permasalahan yang sesuai atau yang mirip, yang serupa dengan permasalahan itu. Wa ma yufariquha wa yuqaribuha, atau yang berbeda dengan permasalahan itu, tapi hampir mendekati, hampir serupa, mendekati atau hampir serupa. Wa yubayyinu ma'khadhal hukmaini wal farqa bainal mas'alataini, lalu menjelaskan pijakan masing-masing hukum dan perbedaan antara dua hukum. Contohnya dalam masalah fikih, permasalahan yang dibasuh, ya, permasalahan yang berkaitan dengan basuh-membasuh itu ada beberapa. Ya, ada cukup banyak, ya. Tahu maksud masalah basuh-membasuh? Apa saja dalam fikih masalah membasuh? Ada membasuh khuf misalnya. Ya, atau mengusap. Ya, mengusap khuf. Ada juga mengusap apa? Anak-anak ustaz yang sudah belajar fikih, turunan dari pembahasan mengusap khuf itu ada mengusap apa lagi? Perban. Mengusap apa lagi? Hah? Ya, perban luka. Mengusap muka misalnya. Atau mungkin mengusap-mengusap yang lainnya. Ya, dan itu semuanya adalah masalah-masalah yang berbeda atau mendekati. Sehingga hukum-hukumnya tidak bisa disamakan. Ya, maka hal yang tadi, ya, pengajaran tadi itu kita lakukan dalam rangka apa? Menjelaskan perbedaan masalah sehingga masalah berbeda, hukum pun bermasalah, ya. Jadi membuka jalan nasihat sebenarnya. Kemudian wala yamtani min dzikri lafdhatin yustahya min dzikriha 'adatan, tidak menolak, guru tidak menolak untuk menyampaikan kalimat atau redaksi yang tabu untuk disampaikan. Idza tija ilaiha, kalau seandainya dibutuhkan. Kalau seandainya dibutuhkan, ya kita harus sampaikan. Meskipun menyebut sesuatu itu membuat kita sendiri malu, bahkan yang mendengar pun malu, karena memang sesuatu yang tabu untuk disampaikan. Namun tidak ada cara lain agar permasalahan itu betul-betul dipahami kecuali dengan menyebutnya. Maka kita sebutkan untuk apa? Untuk ilmu tadi. Ya, untuk ilmu. Walam yatimmat tawdihu illa bidzikriha, dan tidak bisa memahami permasalahan tersebut kecuali dengan menyebutnya, atau sang guru tidak bisa menjelaskan permasalahan itu kecuali dengan menyebutnya, maka dia tidak menolak untuk menyebutnya. Karena kalau dia tidak sebutkan, tidak paham-paham muridnya. Ya, tidak paham-paham muridnya. Ya. Dulu, contoh ya, contoh satu, Ustaz pun malu menyebutkannya gitu. Tapi misalnya, tidak bisa dipahami permasalahan itu kecuali dengan menyebutnya, maka tidak boleh ditahan-tahan, harus disebutkan. Contoh salah satunya adalah, Ustaz berusaha lagi ini. Kunna, para sahabat mengatakan, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Dulu kami melakukan azal. Ya, azal. Sedangkan Al-Quran ketika itu masih turun. Artinya wahyu masih terus turun. Kami melakukan azal. Artinya apa? Kalau seandainya azal itu terlarang, maka pasti sudah turun Al-Quran yang melarangnya. Karena itu masa-masa Al-Quran masih turun. Apa itu azal? Apa azal? Tidak tahu. Nah, makanya ini tadi sebagai contoh. Ya. Nah, Ustaz tidak sebutkan, tapi contoh bahwa kalau Ustaz tidak sebutkan, artinya antum tidak paham kan? Tidak paham kan? Kalau Ustaz biarkan seperti ini, antum tidak paham-paham. Ya, tidak paham, paham-paham. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dipahami kata itu ketika antum mempelajarinya. Ya, ini sesuatu yang tabu. Namun kalau menjelaskan suatu ilmu tanpa menyebutnya, itu tidak bisa dipahami atau tidak bisa dilaksanakan, maka tidak menolak untuk menyebutnya. Ya, harus disebutkan juga. Kemudian, فَإِنْ كَانَتِ الْكِنَايَةُ تُفِيدُ مَعْنَاهَا وَتُحَسِّلُ مُقْتَضَاهَا تَحْسِيلًا بَيِّنًا لَمْ يُصَرِّحْ بِذِكْرِهَا. Tapi kalau seandainya kinayah, bahasa kiasan saja sudah cukup mewakili penyebutan secara terang-terangan, sudah bisa dipahami hanya dengan bahasa kiasan, maka tidak perlu kita menyebutkannya secara terang-terangan. Cukup dengan bahasa kiasan saja. Ya. Bal yaktafa bil kinayati anha. Jadi cukup dengan bahasa kiasan saja. Kalau sudah cukup, kenapa? Ya malu kita hal tersebut didengar. Malu kita menyampaikan hal tersebut. Ya. Maka cukup dengan bahasa kiasan. Apalagi kalau seandainya di sini disebutkan oleh penulis, wa kadzalik idza kana fil majlis man la yaliqu dzikruha bihudurih. Apalagi kalau seandainya di majlis itu ada orang yang tidak layak untuk mendengar kalimat tersebut. Maksudnya adalah kalau dia mendengarkan kalimat tersebut, dia sangat malu. Dia sangat malu. Maka itu lebih-lebih lagi kita harus menahan agar tidak menyebutnya kecuali kalau tidak ada cara lain, kecuali dengan menyebutnya. Ya, ada kalimat-kalimat yang kalau seandainya perempuan misalnya mendengarnya, itu enggak tahan dia, malu sekali. Maka kalau majlis ini bergabung antara laki-laki dan perempuan, ya berarti semaksimal mungkin harus ditahan, cari bahasa yang lain yang serupa. Ya, bahasa lain yang serupa. Dan Nabi kita alaihi salatu wasalam, ya, itu secara umum itu memakai bahasa kiasan, tidak terang-terangan. Ya, yang biasa kalau kita ungkapkan, jujur kali kau gitu kan. Ya, disebutkan secara terang-terangan, sudah berusaha nahan-nahan, nyeletup kawannya, menyebutkan secara terangan, tur gitu. Jujur kali kau gitu. Nah, kata dia. Biasa gitu ya. Itulah kata-kata tabu tadi. Coba lihat Al-Quranul Karim, ketika menyebutkan tentang mohon maaf, jima, ya, hubungan senggama antara suami dan istri jarang sekali menyebutkannya secara langsung. Ustaz sebutkan ini dalam rangka pengajaran, pelajaran, pendidikan bagi kita semua. Tapi apa? Apa kata Al-Quran misalnya? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu pakaian bagi kalian, kalian itu pakaian bagi mereka. Halus sekali bahasa Al-Quran. Uhillat lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam hari, saat di bulan Ramadan, dihalalkan bagi kalian rafas. Apa itu rafas? Pendapat terkuat adalah jima tadi. Meskipun rafas itu memiliki banyak makna yang lebih halus daripada jima. Ya, tetapi, kenapa Al-Quran menggunakan itu? Dalam rangka mencari kata yang lebih halus. Ya, bahasa kiasan. Yang ketika orang membacanya sudah paham. Bahasa Nabi, coba lihat, masih tentang hal yang sama. Apa kata Nabi? Ya kebanyakan Nabi membahasakannya apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya. Datang. Ya, datang. Setiap hari kita mendatangi istri kita. Ya, setiap saat kita mendatangi istri kita. Tapi mendatangi yang dimaksud di sini, itu adalah kata yang pertama tadi kita sebutkan. Namun tatkala penjelasan itu perlu dengan menyebutkannya secara terang-terangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Bahkan pernah melarang sahabat yang, "Wah, kok ngomongnya gitu sih?" Ya. "Kok ngomongnya gitu sih?" gitu. Ya, ketika ada salah seorang sahabiat yang bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, perempuan juga melihat seperti yang dilihat oleh laki-laki pada waktu tidur." Maksudnya apa? Ini pun bahasanya agak halus, enggak langsung. Maksudnya perempuan itu juga mimpi basah sebagaimana laki-laki. Apakah dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki pada pagi harinya? Kok ngomongnya gitu sih gitu? Kata Nabi. Enggak apa-apa, ini masalah agama. Ya, masalah agama. Tapi kalau seandainya kita masih bisa menggunakan, artinya masih bisa menggunakan bahasa kiasan, bahasa yang halus kita gunakan. Kalau tidak, maka terang-terangan. Demi apa? Demi ilmu. Ali bin Abi Thalib, ya, pernah ingin bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, beliau itu rajulun madza, ya, laki-laki yang sering keluar madzi. Ya, madzi. Dia mau bertanya tentang hukum bagaimana orang yang sering keluar madzinya ini perlu wudu lagi atau bagaimana. Beliau tidak langsung datang kepada Rasul untuk bertanya. Dia minta yang lain bertanya. Dalam rangka apa? Karena itu sesuatu yang tabu untuk ditanyakan. Kalau seandainya dengan selain dia datang bertanya tentang itu sudah tercapai, maka tidak perlu dia datang. Dia berpikir seperti itu. Ya. Maka kalau seandainya itu harus disebutkan, maka disebutkan. Tetapi sang guru berusaha untuk mencari bahasa yang lain yang lebih halus, sehingga keadaan ruang kelas itu tetap apa namanya, tidak jadi saking malu-malu semuanya. Setelah sang guru menyebutkan itu, tidak mandang-mandang muridnya lagi malu. Ya, murid pun begitu. Ya. Malu mendengar kalimat-kalimat tersebut, maka berusaha untuk mencari bahasa-bahasa yang lain yang lebih halus. Wallahu ta'ala alam. Kemudian walihazihil ma'ani wa ikhtilafil hal, wallahu alam. Maka untuk menjaga makna ini dan karena berbeda-bedanya kondisi, wallahu ta'ala alam, kata penulis, makanya ada di dalam hadis tasrih taratan wal kinayah ukhra. Nabi alaihi salatu wasalam terkadang itu mentasrih, menjelaskan secara terang-terangan, terkadang pula beliau menggunakan bahasa kiasan. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita, ya, kalau seandainya tidak bisa dilakukan kecuali dengan terang-terangan, berarti dilaksanakan dengan terang-terangan. Tapi kalau seandainya bisa dengan bahasa kiasan, tujuannya sudah tercapai, ilmu yang ingin disampaikan sudah dapat dipahami, maka itu yang lebih afdol, karena yang seperti ini uslub yang paling banyak digunakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha. Sampai di sini saja pelajaran kita pada malam hari ini. Karena sudah larut malam, insyaAllah kita akan lanjutkan yang ketujuh dan seterusnya pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang nanti. Yang ketujuh adalah tentang bahwasannya sang guru itu juga harus memperhatikan tentang daya tangkap seorang murid dan membedakan penyampaian ilmu kepada suatu murid daripada yang lainnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.